Karaoke kembali sih akan bersama Pancura Live Music dan Multi Prima. Masih dulu ada Matahariku dulu. Matahariku. Yang dipilih buat Anda semuanya. Bapakku, satu pesanan khusus. Siang hari ini keluarga besar Bapak Arifin dan terusir anak dari Rudy Krisnanto ya. Jadi bukan hanya sekedar pesan lagu.